بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Di akhir pembicaraan kita tadi telah kita bicara tentang apa yang ada di antara mereka sekarang kaum muslimin. Yang terjadi di kalangan kaum muslimin adanya perpecahan, adanya saling perdebatan, adanya saling robek-merobek. Walhasil terjadi perpecahan dalam masalah akidah, terjadi perpecahan dalam masalah ibadah, terjadi perpecahan dalam masalah manhaj. Kalau keadaannya demikian, maka mana mungkin akan datangnya nasr dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing ingin memperoleh kemenangan, pertolongan dari Allah, tetapi keadaan masing-masing itu masih kadang seperti demikian. Hadzal waqi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Kenyataannya demikian itu Rasulullah telah menerangkan kepada kita dalam suatu hadisnya, yushiku an tadaa alaikum al-umam. Akan datang satu masa kalian akan dikerumuni oleh para umat-umat. Min kulli ufukin. Dari setiap penjuru. Umat Islam ini akan dikerumuni. Dari setiap penjuru. Kama tada'a al-ajalatu ala qas'atiha. Seperti seseorang mengerumuni makanan di dalam nampannya. Kalau ada nampan, ketika orang akan mengambil makan nampan itu, maka semua akan duduk di sampingnya dari segala penjuru. Lah umat Islam akan dijadikan kerumunan, jadikan perebutan oleh masyarakat, oleh umat-umat yang lain. Dijadikan sebagai makanan yang untuk diperebutkan. Bertanya para sahabat, "Qulna ya Rasulullah, amin killati bina yauma idin?" Wahai Rasulullah, apakah keadaan yang demikian itu karena kita sedikit di zaman itu? Qala antum yauma idin katsirun. Kalian ketika itu sangat banyak jumlahnya. Walakin takunu ghusa. Akan tetapi kalian seperti buih. Ghusa is-sail. Seperti buih ketika air bah datang, air banjir datang atau air di sungai. Yantazi'u al-mahabah. Yantazi'u al-mahabah min qulubi aduwikum. Ketika itu keadaannya adalah dicabutnya rasa takut yang ada pada musuh-musuh kalian. Di riwayat lain, yanzi ar-ruh, dicabutnya rasa takut di hati-hati orang kafir. Padahal salah satu pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan orang kafir adalah ditebarkannya rasa takut pada orang-orang kafir itu. Sehingga orang-orang kafir ketika berjumpa dengan orang muslimin dalam peperangan, mereka tunggang langgang takut bubar semuanya. Ikhwan fillah azakumullah. Kata Rasulullah, yantazi'u al-mahabah. min qulubi aduwikum. Dicabutnya ketika itu rasa takut di musuh-musuh kalian. Rasa takut yang ada di hati musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Dan ketika itu di hati kalian ada al-wahn. Bertanya para sahabat, wa mal wahnu? Apakah itu al-wahn ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, hubbul hayat wa karahiyatul maut. Cinta pada kehidupan, suka dengan hidup di dunia, wa karahiyatul maut, dan takut terhadap kematian. Inilah keadaan kaum muslimin yang menyebabkan kita lemah. Di antaranya adalah dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati musuh-musuh Islam, dari hati-hati orang kafir, rasa takut. Rasa takut yang ada di hati mereka dicabut oleh Allah sebagai balasan kepada orang kaum muslimin yang telah menjauh dari agamanya. Di hadis yang lain diterangkan, idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian telah jual beli dengan jual beli 'inah. Diterangkan oleh para ulama apa itu jual beli 'inah. Salah satu definisi yang didefinisikan oleh para ulama jual beli al-'inah adalah ketika seseorang berjual beli dengan cara riba. Digambarkan termasuk dalam jual beli inah adalah ketika seseorang akan meminjam uang kepada saudaranya, kepada si muslim, ketika itu dia tidak mengatakan saya tidak punya uang, saya tidak mau meminjamkan uang, karena meminjam uang itu khawatir nanti riba. Ini saya punya mobil, silahkan. Kereta saya ini silahkan Anda ambil, Anda jual, nanti ambil duitnya. Kalian buka. Katakanlah kereta harganya dengan nilai katakan 1000. Lalu kereta itu dijual lagi kepada dirinya dengan nilai 900. Maka artinya orang itu sesungguhnya pinjam uang 900 tapi punya kewajiban berapa? Membayar 1000. Itu salah satu bentuk bil-'inah. Idza tabaya'tum bil-'inah, jika kalian telah berjual beli dengan al-'inah, wa raditum biz-zira', dan kalian bukan saja rida dengan az-zira', dengan pertanian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian telah tinggalkan jihad fi sabilillah. Di riwayat lain, raditum biz-zira' wa tatabatum adnabil baqar atau kama qala sallam wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhillan sallallahu alaikum dhullan. Maka kalau keadaan demikian umat Islam itu akan ditimpakan kepada mereka kerendahan. Allah akan timpakan kepada orang-orang yang beriman kalau keimanan mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka mengaku beriman tetapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau cara mereka begini, kalau cara mereka yang demikian itu, maka sallallahu alaikum dhullan la tanzi'uhu ankum, kerendahan itu tidak akan dicabut oleh Allah, selamanya tidak akan dicabut, hatta tarji'u ila dinikum, kecuali kalian mau kembali kepada agama kalian. Jalan satu-satunya kemuliaan agar orang-orang yang beriman, jalan satu-satunya dari permasalahan kerendahan yang ada di kalangan kaum muslimin. Tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama-agama kalian. Ikhwan fillah jazakumullah. Sementara kita lihat sekarang kaum muslimin jual beli dengan cara riba di mana-mana, hampir merata di semua kalangan kaum muslimin, terjadi transaksi-transaksi ribawi. Sedikit sekali kaum muslimin yang bisa berlepas diri dari transaksi yang sifatnya ribawi. Ehwan fillah azakumullah. Al-an kata syekh, al-ummah tahtashid, syu'ub tahtashid, amam al-hukumah tahtashidun, yasihun, jihad, jihad, jihad. Umat berkumpul, para pemuda berkumpul di depan para, di hadapan pemerintah-pemerintah. Mereka semua berkumpul di depan hukumahnya, semuanya berbicara jihad, jihad, jihad, meminta jihad. Grup sana mengatakan jihad, jihad. Yang sebelah sana lagi pecahannya jihad lagi, sebelah sana lagi jihad. Sementara semuanya tidak ada kesatuan. Perpecahan demi perpecahan, tetapi semuanya berkumandang ingin jihad, jihad, jihad, jihad. Sementara jual beli mereka masih juga belum terbebas dari apa? Riba. Dan juga ibadah mereka, akidah mereka masih berpecah belah. Ibadah mereka juga masih jauh dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwanillah jazakumullah. Ketika mereka mengatakan demikian, maka pertanyaan kata Syekh, hal aslahtum aqaidakum wasirtum ummatul wahidah hatta ta'lamu al-jihad? Apakah kalian telah memperbaiki akidah-akidah kalian? Apakah akidah kalian telah kalian perbaiki sehingga kalian mengatakan jihad? Apakah kalian sudah berusaha untuk berpegang teguh pada yang satu? Tidak berpecah belah. Bagaimana Anda kok berani mengatakan jihad, jihad, jihad? Sahahtum awda'akum, apakah keadaan kalian sudah benar? Atum ilallah kama qala Rasulullah hatta tarji'u ila dinikum, sudahkah kalian kembali kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah hatta tarji'u ila dinikum? Sudahkah kalian lakukan itu hatta tarji'u ila dinikum? La syai' min hadza. Pada kenyataannya kaum muslimin sekarang ini secara umum tidak ada yang dilakukan oleh mereka untuk kembali ke agamanya dengan benar. Sedikit sekali dari kaum muslimin yang ingin memperbaiki akidahnya. Idan, kalau keadaannya masih demikian, al-dhamanat alati dhamanahu Allah wa wa'ada subhanahu wa wa'duhu lan yukhlas ghairu mutawatirah fil muslimin. Kalau demikian ihwan fillah jazakumullah, jaminan yang Allah jaminkan kepada si muslimin, janji-janji yang Allah janjikan kepada si muslimin, sementara janji Allah tidak mungkin diselisihi oleh Allah, tidak mungkin diingkari oleh Allah. Kalau keadaan demikian, maka syarat dari janji itu ghairu mutawafirah fil muslimin, belum bisa dijalankan karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi oleh kaum muslimin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan keadaan kaum muslimin shadiq, al-muwahid, al-mukhlisin. Keadaan mereka kalau shadiq, kalau muwahid, kalau mukhlis, maka janji Allah adalah walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kalaulah kalian memerangi mereka, orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan terpecah belah, akan lari tunggang langgang ke belakang, lari berantakan pasukannya. Tsumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong ataupun tidak akan ada yang apa? Tidak ada wali ataupun penolongnya. Janji Allah pada orang yang beriman, orang yang akidahnya benar, orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadahnya, maka janji Allah kepada mereka bahwa ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan orang kafir, pasti orang kafir akan berantakan pasukan mereka, akan hancur pasukan mereka. Janji dari Allah SWT. Dan ketika hancur, mereka lari ke belakang, mundur semuanya, dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Idza arada al-muslimun al-izza wa nusrah al-a'da illa fa hunaka syai'un la budda min tahqiqih. Kalau orang-orang Islam ingin memperoleh kemuliaan, ingin memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya, maka di sana ada yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Wal iman wat tauhid. Yang harus dipenuhi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala nasr bal yastamir tasdidul a'da. Kalau dua syarat ini, iman dan tauhid, tidak dipenuhi, maka tidak ada kemenangan, tidak ada pertolongan dari Allah SWT. Bahkan yang ada adalah akan berlanjut taslitul a'da, dikuasai oleh musuh-musuh. Madamu ma'anidin mustakbirin layatubuna ilallah walahum yadakkarun wala yarji'un. Selama mereka mu'anid, keras kepala, sombong, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak pula mereka mau mengingat kepada Allah, tidak pula mereka mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, madamu ala hadzal hal, kalau keadaan kaum muslimin masih seperti ini keadaannya, falaisa lahum indallahi mau'idun abada, maka tidak ada janji dari Allah untuk mereka, tidak ada ikatan dari Allah untuk membela mereka, karena memang keadaannya mereka tidak mau kembali kepada Allah SWT, memang mereka tidak mau ditolong oleh Allah. Qala Allah fi aslafihim as-salihin, karena Allah telah menyampaikan kepada pendahulu orang-orang Islam ketika di zaman Rasul dan para sahabat, walaqatalakumul ladina kafaru, kalaulah kalian memerangi orang-orang kafir, lawallaul adbara, maka mereka pasti akan hancur, rantakan, dan lari ke belakang. Wala tajiduna waliyan wala nasir, dan mereka tidak akan mendapatkan wali dan tidak pula mendapatkan nasir, penolong. Sunnatullah allati qad khalat min qabl, yang demikian itu adalah ketetapan dari Allah yang telah Allah tetapkan dari zaman sebelumnya. Walam tajid li sunnatillahi tabdila, dan tidaklah kalian bisa dapati ketetapan Allah berganti-ganti, tidak akan berubah. Ketetapan Allah tidak akan berubah. Kalau orang yang beriman, maka Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Musuh-musuh akan hancur, akan berantakan, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Wallahi ma taghayyarat sunnatullah wa la tabaddalat wa la takhallafa wa'dullah, kata Syekh, demi Allah tidaklah berubah ketetapan Allah itu, tidak berubah pula janji Allah, Allah pun tidak mengingkari janjinya. Karena Allah jauh dari sifat mengingkari janjinya. Walakin nahnu la nastahiqu minhu ay ikraman wala nastahiqu minhu illa al ihana wal idlal hatta narji'u ilaihi. Memang kitanya kaum muslimin yang tidak punya hak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, tidak punya hak kecuali hanya mendapatkan kerendahan dan kehinaan sampai mereka kembali kepada agama Allah. Kemuliaan tidak akan didapat oleh kaum muslimin selama keadaannya masih demikian. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, maka jalannya adalah satu, tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ar-rasul wa ashabi min aqidatin wa ibadatin wa manhaj wa jihad lillahi rabbil alamin. Kita harus kembali kepadanya, kembali kepada kitabnya, kembali kepada sunnahnya, kepada sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang ada di zaman Rasul dan para sahabatnya, dari akidah, dari ibadahnya, dari manhajnya, dan juga dari jihadnya. Jihad lillah rabbil alamin. Kata Allah, man qatala fihi, dalam hadis, man qatala fihi litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang dalam rangka menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, fahuwa fi sabilillah, tujuan jihadnya bukan dalam rangka mendirikan negara, bukan dalam rangka mencari kedudukan, tetapi tujuannya adalah li'la kalimatillah, mengagungkan kalimat Allah. Nanti Allah akan berikan kalian negara yang kuat dan sebagainya. Itu semua adalah hadiah dari Allah ketika kita berjuang li'la kalimatillah. Ketika seseorang jihad, kalau jihadnya niatannya adalah li'la kalimatillah, maka itulah jihad yang syar'i. Di dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulihi wa an yuqimus shalah. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Sampai mereka manusia itu bersaksi bahwa tidak Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulnya. Wa yuqimus shalah, dan untuk mendirikan shalat. Tujuan jihad adalah dalam rangka ini, dalam rangka agar semua umat mempersaksikan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang patut untuk diikuti teladan-teladannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk agar umat ini semuanya mendirikan yuqimus shalah, mendirikan shalah. Inilah tujuan jihad. Sekarang kata Syekh, "Idza dhahabta al-an ila baladin min baladil mujahidin." Kalau kalian pergi ke tempat-tempat jihad, tad'u ila tauhid, kalian ke sana mengajarkan kepada tauhid, wa aqidal anbiya, dan akidahnya para nabi, wa yuharibunaka wa la yasmahuna lak an tatakallam bi mujarrad al-kalam. Yang akan terjadi adalah mereka, orang-orang yang mengatakan jihad, jihad-jihad itu, akan memerangi antum dan tidak akan memberikan kesempatan kepada antum untuk cuma sekedar berbicara, cuma sekedar berbicara, berdakwah, menyampaikan tentang akidah, tentang tauhid yang benar. Maka mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada anda. La yasmahuna lak bitahdimil kubur alati hadamaha min asasiha asasiyatid din. Mereka pun tidak akan mengizinkan kepada kalian untuk menghancurkan kuburan-kuburan, yang kuburan-kuburan ini yang telah disembah, yang sesungguhnya kuburan ini adalah telah menghancurkan asas-asas agama. La yasmahuna laka bil kalam, mereka tidak akan memberikan izin kepada kalian untuk berbicara. La yasmahuna laka bil amal, tidak akan mengizinkan kalian untuk beramal. La yasmahuna laka bi muharabil syirk, tidak akan mengizinkan kalian untuk memerangi kesyirikan. Fa ana ara innahu yajib 'alal muslimin idza kanu shadiqin yuriduna an yuwajahu a'da al-islam wa yuriduna jihadan sahihan wa yuriduna an yakuna dhafar an-nasr halifuhum haqqan mu'akkada. Kalaulah saya melihat, kalaulah kewajiban mereka atas muslimin, kalau mereka betul-betul jujur menghendaki berhadapan dengan musuh-musuh Islam, menghendaki jihad yang benar, menghendaki untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, keinginan itu betul-betul ada, alaihim ayyaudu ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallam, atas mereka kalau betul-betul keinginan demikian, mereka hendaknya kembali ke kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahada na'khuzuhu min al-hadith. Ini semua daftarnya adalah hadis. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama mereka. Fala yazal hadza dhil yatawala wa yansabu ala ru'usil ummah mahma ad'at li nafsiha min da'awa bil jihad wa ghairi. Maka kerendahan ini masih akan ada, masih terus ada di umat ini selama mereka mengatakan dirinya jihad atau yang lainnya. Wala yumkin an tuhaqqiq, wala yumkin an yuhaqqiquhu, wala yumkin an yuhaqqiqa Allah laha nasran au yarfa anha dhullan hatta na'udu li hadha ad-din. Tadi dikatakan oleh Syekh bahwa keadaan kerendahan ini tidak mungkin akan terus mengikutinya selama mereka masih mendakwahkan kepada dirinya sendiri untuk jihad juga, bukan jihad kepada Islam, bukan jihad li'la kalimatillah. Kalau keadaannya masih demikian, tidaklah mungkin Allah akan menjalankan, akan membuktikan pertolongannya, atau akan mengangkat kerendahan. Hatta na'udu laha ad-din, hatta na'udu lihadi ad-din, sampai kita kembali ke agama ini. Wa nahnu nu'min bi kitabillah wa sunnati rasulillah SAW. Kita semuanya beriman kepada Allah sampai kita beriman kepada Rasulnya. Wa anna Muhammadan la yantiqu anil hawa wa annahu la yaqul illa haqqan. Dan kita harus beriman bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya, dan beliau tidaklah berkata kecuali sesuatu yang hak, yang benar adanya. Wala nantadir izzan wala nasran abadan illa bitahqiqi hadzal amr. Maka tidaklah kita akan memperoleh menunggu kemuliaan atau pertolongan dari Allah selamanya kita tidak akan mendapatkan itu sampai kita membuktikan perintah-perintah keadaan demikian itu. Wahuwa al-audah as-sadiqah ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallam. Yaitu hendaknya kita kembali dengan jujur kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Banyak orang yang mengatakan kita kembali kepada sunnah, kembali kepada kitabullah dan sunnah, kembali kita kepada dan sunnah. Kita harus landasannya adalah kitabullah sunnah. Setiap firqah yang ada, semuanya berbicara demikian. Tetapi perlu kejujuran. Betulkah kita telah jujur dalam mengatakan kita kembali kepada Quran dan sunnah? Kalau kita telah jujur kembali kepada Quran dan sunnah, maka kemuliaan, pertolongan dari Allah akan turun. Idza kana du'at ila Allah yuharibuna hadzal manhaj wa la yarfa'una akhiratahum al-ummah bil audah ila kitabillah. Kalaulah para da'i-da'i mereka itu justru memerangi manhaj yang benar itu, justru tidak membantu umat ini untuk kembali kepada kitab Allah. Balik tariduna man yad'u ila hadith da'wah wa yuharibuna. Famada nantadir. Bahkan yang ada justru mereka memerangi, menolak atas para juru dakwah yang mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan yang ada mereka menolaknya dan memeranginya. Kalau keadaannya demikian, para da'i-da'i yang mengatakan da'i muslimin justru memerangi manhaj yang benar. Famadha nantadir. Mau nunggu apa kita? Apa yang kita maukan? Pertolongan dari Allah. Pertolongan yang seperti apa? Tidak akan ada pertolongan dari Allah selama keadaannya demikian. Kaifa yurja an-nasr li hadzal ummah idza kana mutasaddiq idza kana mutafaddirun lil islah ummahum awwal man yuharibu ad-da'wah as-salafiyyah allati tunadi al-ummah bil audah ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallam. Bagaimana akan kembali, akan datangnya pertolongan dari Allah sementara orang-orang yang apa mengatakan dirinya ingin memperbaiki umat ini justru mereka lah yang memerangi dakwah salafiyah, yang dakwah salafi itu mengajak umat untuk kembali ke kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Faida aratun an nasr ya ma'asyar muslimin, kalau kalian menghendaki wahai muslimin pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, wassa'adah fil akhirah qabla kulli syai, dan kalian menghendaki kebahagiaan, kesenangan, kemenangan di akhirat kelak sebelum segala sesuatunya, fa wallah ma lakum sabil illa hadza, maka tidak ada jalan lain kecuali hanya jalan satu ini, yaitu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa tariq ijbari la khiyar lakum fihi abada. Jalan ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Harus, mesti kalian lakukan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Yang kalian mesti lakukan adalah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Fa'idha ihtartum tariqan ukhra, kalau kalian mencari jalan yang lain, wakalakumullahu ila anfusikum wa zada a'da taslitan alaikum, kalau kalian mencari jalan lain selain jalan satu ini, maka Allah akan wakilkan kepada kalian sendiri, Allah akan serahkan perlindungannya kepada diri kalian sendiri. Wazada ada taslitan alaikum, ketika perwaliannya Allah kembalikan kepada kita sendiri, Allah tidak mau menjaga lagi diri kita, maka justru keadaannya akan semakin memburuk, para musuh-musuh akan semakin menguasai atas kita semua. Ala fattakullah ya ma'asyar muslimin wa tubu ilallah jami'an ayuhal muslimun. Oleh karena itu wahai para muslimin, hendaknya bertakwalah kalian kepada Allah, hendaknya bertobatlah kita semua ayuhal muslimun. Warji'u ilallah, kembalilah kepada Allah, ati Allah, باعتصام بكتابه باعتصام بكتاب وسنة وسنة hendaknya kita taat kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitabnya dan kepada sunnah rasulnya. Wa tamassuk bihima, dan hendaknya kita berpegang teguh terhadap keduanya. Wa tu'al ala hadhihi ala hadhihi wa huda khulafa ar-rasyidin bin nawajid. Hendaknya kita semua menggigitnya keduanya itu serta sunnahnya khulafa ar-rasyidin bin nawajid dengan gigi-gigi geraham kita. Kama awsakum bidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arji'u ila dinikum, hendaknya kalian semua kembali kepada agama kalian. Kama da'akum ila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada agama kalian. Wa arsyadakum wa qaddama lakum al-ilaj, sebagaimana pula mana Rasulullah telah menunjukkan jalan dan telah ditunjukkan ilaj, obat, allati la ilaj siwahu, yang tidak ada obat kecuali dengan kembali kepada agama kalian. Wa qaddama lakum al-hilul wahid, telah disampaikan kepada kalian hanya ada satu jalan, keadaan yang satu, allati la hilla lakum siwahu, yang tidak ada keadaan selain itu. Fa in kana hunaka awwalu baqiyatin minal muslimin falyasadda'u bihadhi da'wah. Walaupun di sana ada sebagian kaum muslimin yang menafsirkan, maka terjadinya apa? Benturan dalam hal dakwah. Maka bil audah al jadah ila kitabillah tabaraka wa ta'ala, nastahiqu minallah ikram wal izzah wal izzar fid dunya wal akhirah. Maka kalau kita kembali kepada agama dengan sungguh-sungguh, kembali kepada Allah, kepada kitab Allah, maka di sana kita baru akan mendapatkan hak, kita baru layak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, kehormatan di dunia dan di akhirat. As'alallah ayahud bin nawas muslimin wa du'atihim ila jaddatil haq wal audah as-sadiqah ila kitabillah wa ila sunnati rasulullah sallam. Semoga Allah membantu kaum muslimin dengan doanya untuk apa, bersemangat kembali bersemangat untuk kembali dengan benar, dengan jujur kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Inna Rabbana la sami'u du'a, sesungguhnya Allah Tuhan kita maha mendengar doa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian ikhwan fillah azakumullah, apa yang telah diterangkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, bahwasanya jalan untuk kembali kepada kemuliaan, kembali kepada kemenangan, kembali kepada kehormatan kaum muslimin, jalannya adalah satu, yaitu kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan-kekurangannya saya mohon maaf yang banyak. Semoga ini semua adalah sebagai nasihat bagi kita, bisa memberikan semangat kepada kita untuk kembali kepada agama kita, bisa lebih memberi semangat kepada kita untuk menuntut ilmu yang lebih bersih, menuntut ilmu yang benar, yang sumbernya adalah dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.